بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله. Pada malam hari ini insyaallah kita akan melanjutkan pelajaran kita dari kitab Syarhu Salasatil Usul, penjelasan tiga landasan pokok karya Al-Syeikh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala dan Al-Syeikh Salih Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala. Pada pertemuan terakhir kita sampai pada ucapan Al-Syeikh An-Najdi At-Tamimi rahimahullahu ta'ala, fa'idha qila laka mal usulu thalathatu allati yajibu 'alal insani ma'rifatuha faqul ma'rifatul 'abdi rabbahu wa dinahu wa nabiyyahu Muhammadan sallallahu 'ala alihi wa sallam. Apabila ditanya kepadamu apa tiga landasan dasar yang wajib bagi seseorang untuk mengetahuinya, maka jawablah tiga perkara yang pokok yang wajib bagi seseorang untuk mengetahuinya adalah ma'rifatul abdi rabbah, pengenalan seorang hamba terhadap Rabbnya, wadinahu, dan pengenalan hamba terhadap agamanya, wa nabiyahu Muhammad dan sallallahu alaihi wasallam, dan pengenalan seorang hamba terhadap nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini ringkasan dari tiga landasan pokok, tiga perkara yang pokok yang dibahas dalam kitab ini, dan kitab ini diberi judul dengan Al-Usulu Salasah, tiga perkara pokok atau tiga landasan dasar atau tiga landasan pokok di dalam agama ini. Kemudian setelah Syekh menyebutkan secara naam umum, kemudian Syekh hendak merincinya. Kita lanjutkan pada ucapan Syekh yang berikutnya. Qala Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi rahimahullahu ta'ala, fa idza qila lak, apabila ditanya kepadamu man rabbuk, siapa Rabbmu, faqul, maka jawablah, Rabbi Allahu alladhi rabbani, Rabbku adalah Allah yang memeliharaku, yang mengurusiku, wa rabba jami'al alamina bini'amihi, dan yang memelihara atau mengurusi seluruh alam dengan nikmat-nikmatnya. Naam, Syekh memulai dari perkara pokok yang pertama, yaitu tentang naam pengenalan terhadap Rabb Azza wa Jal, pengenalan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata Syekh, apabila ditanya kepadamu siapakah Rabbmu, maka jawablah, Rabbku adalah Allah yang telah memeliharaku, yang telah mengurusiku, dan yang mengurusi seluruh alam dengan nikmat-nikmat-Nya. Asyarah penjelasan. Lamma bayyana Syekh rahimahullahu taala al-usul ats-tsalatsata mujmalatan. Ketika Syekh telah menjelaskan usul salasah secara mujmalah, secara umum, arada an yubayyinaha mufassalatan. Kemudian Syekh ingin menjelaskan tiga landasan dasar tersebut mufassalatan, secara rinci. Setelah Syekh menyebutkan secara umum, ya, bahwasannya tiga naam landasan pokok, ya, di dalam agama ini adalah mengenal Allah, mengenal Nabinya, dan mengenal agamanya. Kemudian Syekh ingin merincinya wahidan-wahidan, satu persatu, biadillatiha minal kitab wa sunnah, dengan disertai dalil-dalilnya dari Al-Quran dan Hadis, wa min ayatillahi fil kaun, dan juga dengan dalil dari tanda-tanda kekuasaan Allah di alam semesta ini, wa min al-adillatil aqliyah, demikian pula dengan dalil-dalil secara akal. Nah, Syekh akan merinci setiap naam usulnya, dari usul salah satu, tiga usul ini, secara rinci satu persatu dijelaskan dengan dalil-dalilnya dari Al-Quran, Hadis, kemudian ayat-ayat Allah yang ada di alam semesta, kemudian dalil-dalil dari akal, akan disebutkan oleh Syekh rahimahullahu ta'ala. Wa hakadha yajibu an tubnal aqaidu ala adillatil kitabi wa sunnah. Maka demikianlah, wajib akidah itu dibangun di atas dalil Alkitab wa sunnah. Keyakinan, akidah, naam, itu wajib dibangun di atas dalil Alkitab wa sunnah. Wa 'ala an-nadhari fi ayatillahi al-kauniyah, dan juga dibangun di atas penelitian terhadap tanda-tanda kekuasaan Allah di alam semesta ini. Min ajli an tarsakha wa tathbuta fil qalb, agar supaya akidah tersebut, keyakinan tersebut, ya, tertancap dan kokoh di dalam hati, kuat, kokoh, ya, di dalam hati. Watazulu jami'u syubah, kemudian hilanglah seluruh syubhat-syubhat, dengan dilandaskan kepada dalil Al-Quran dan Hadis, dan juga dengan melihat tanda-tanda kekuasaan Allah yang ada di alam semesta ini, maka akan semakin kokoh dan kuat akidah di dalam hati. Nah, dan akan hilang syubhat-syubhat yang ada. Wa ammal aqaidul mabniyatu ala syubhat. Adapun akidah-akidah yang dibangun di atas syubhat, wa ala syukuk, dan akidah-akidah yang dibangun di atas keraguan, wa ala aqwalin nasi wa taqlidil a'ma, atau dibangun di atas ucapan-ucapan manusia, pendapat-pendapat manusia, atau dibangun di atas taqlidul a'ma, ya, akidah yang dibangun di atas sikap membebek buta, taqlid, ya, fa innaha aqaidu za'ilatun, maka sesungguhnya ini adalah akidah-akidah yang lemah. Akidah-akidah yang lemah, keyakinan yang lemah, ya. La tasbut, tidak kokoh, ya. Nah, ini akidah yang dibangun di atas syubhat, di atas keraguan, di atas pendapat manusia, atau di atas taklid. Maka akidah tersebut zailah, tidak kokoh. Wahia urdatun linnaqdi wa urdatun lilibtal. Akidah seperti ini mudah untuk dibantah, mudah untuk dikritik, ya. Nah, mudah untuk dibatalkan. Nah, karena tidak dibangun di atas Alkitab was sunnah, dan tidak dibangun di atas penglihatan terhadap tanda-tanda kekuasaan Allah di alam semesta ini. Fala tathbutul aqidatu wala sa'irul ahkami asy-syar'iyyati illa bi adillatil kitabi was sunnah. Maka tidak akan kuat, tidak akan kokoh akidah, dan tidak pula seluruh hakam, seluruh hukum, sa'irul ahkam, tidak akan kokoh suatu akidah, dan tidak akan kokoh, tidak akan kuat seluruh hukum syar'i, seluruh hukum-hukum syariat, illa kecuali dengan dalil Alkitab was sunnah, kecuali bila disertai dengan dalil dari Al-Quran dan hadis. Wabil adillatil aqliyatil musallamah, dan juga dengan dalil-dalil secara akal al-musallamah, ya. Dalil-dalil secara akal, nam yang selamat dari penyimpangan-penyimpangan. Nah, walihaza, oleh karena ini aktsaru syekhu rahimahullahu ta'ala min siyakil adillah ala hadhil usuli thalathah. Oleh karena ini Syekh, ya, beliau memperbanyak penyebutan dalil-dalil baik dari Al-Quran ataupun dari hadis terhadap tiga landasan dasar pokok ini. Terhadap tiga naam landasan dasar ini, yaitu terhadap usul al-thalathah. Beliau Syekh rahimahullahu ta'ala memperbanyak dalil dari Al-Quran dan hadis untuk menopang, menguatkan al-usulu thalathah, tiga landasan dasar yang dibahas oleh Syekh rahimahullahu ta'ala. Fala yamurru aslun minha, maka tidaklah satu pokok dasar lewat, illa waqad da'amahu bil adillati, kecuali beliau telah menguatkan satu pokok dasar tersebut dengan dalil-dalil wal barahinil yaqiniyah, dan juga dengan bukti-bukti yang meyakinkan, allati tatrudu syukuk wal ahwa, yang bisa mengusir keraguan dan hawa nafsu, wa turassikhul aqidata fil qalb, dan bisa mengokohkan akidah dalam hati. Jadi tidaklah satu landasan dasar, landasan pokok yang beliau sebutkan, kecuali beliau menguatkannya dengan dalil-dalil dan bukti-bukti yang meyakinkan, yang bisa menghilangkan keraguan dan hawa nafsu, dan bisa menguatkan keyakinan seorang hamba di dalam hatinya. Kemudian qauluhu rahimahullah, ucapan Syekh rahimahullahu ta'ala, fa idza qila laka, apabila ditanya kepadamu, aisyu'il taman rabbuk, yaitu apabila kamu su'il taman rabbuk, apabila kamu ditanya tentang rabbmu, wa hadza su'alun waridun, satus'alu anhu fid dunya wal akhir, maka ini adalah pertanyaan yang datang, yang engkau akan ditanya tentangnya di dunia dan di akhirat. Fala budda an ta'rif rabbak azza wa jalla, maka harus engkau mengerti, mengetahui tentang Rabbmu azza wa jalla. Karena pertanyaan ini su'alun waridun, pertanyaan yang pasti akan datang. Naam, yang engkau ditanya tentang pertanyaan ini, siapa Rabbmu di dunia dan di akhirat. Maka engkau harus tahu siapa Rabbmu. Wa antujiba bijawabin sahihin mabniin 'alal yaqini wal burhan. Dan engkau harus menjawab dengan jawaban yang benar, jawaban yang dibangun di atas keyakinan dan bukti. Naam. Fakul, maka jawablah. Ini jawaban yang benar, jawaban yang naam dibangun di atas dalil, di atas keyakinan dan burhan. Fakul, maka jawablah ketika engkau ditanya siapa Rabbmu. Rabbi Allah, jawablah, Rabbku adalah Allah. Hadza huwal jawab, inilah jawabannya. Alladzi rabbani, zat yang memeliharaku, mengurusiku. Wa rabba jami'al alamin bi ni'amihi, dan mengurusi seluruh alam semesta ini dengan nikmat-nikmat-Nya. Hadza istidlalun aqliyun, dan ini bentuk pendalilan secara akal. Bentuk pendalilan secara akal. Ketika ditanya siapa Rabbmu? Rabbku adalah Allah Azza wa Jal, yang telah memeliharaku, mengurusiku, dan mengurusi seluruh alam semesta ini dengan nikmat-nikmat-Nya. Ini jawaban naam taib seorang hamba ketika ditanya siapa Rabbnya. Dan jawaban ini naam taib adalah jawaban yang sahih, jawaban yang benar, yang dibangun di atas keyakinan dan burhan. Kemudian kata Syekh, farrabbu jalla wa ala, adapun Rabb jalla wa ala, huwa alladhi yurabbi jami'a ibadihi wa bi ni'amihi, dialah zat yang memelihara dan mengurusi seluruh hambanya dengan nikmat-nikmatnya. Allah lah yang telah mengurusi, memelihara seluruh hambanya dengan nikmat-nikmat Allah Azza wa Jal. Wa yughadzihim bi rizqihi, dialah Allah yang memberikan rizki, Allah yang telah mengenyangkan makhluknya dengan rizkinya. Yakhluquhum ba'da an lam yakunu syai'an madhkura, dialah Allah zat yang telah menciptakan mereka, ya, yang sebelumnya nah mereka itu bukan sesuatu yang disebut, ya, gak ada dulunya. Allah yang telah menciptakan mereka, ya, setelah mereka dulunya itu tidak ada. Fi butuni ummahatihim, Allah menciptakan mereka di perut-perut ibu-ibu mereka. Khalqan min ba'di khalqin, ya, dari satu penciptaan ke penciptaan yang berikutnya. Dari mulai setetes mani berubah menjadi segumpal darah dalam waktu 40 hari, ya. Nah, setetes mani kemudian berubah menjadi segumpal darah juga dalam waktu 40 hari, kemudian berubah menjadi segumpal daging juga dalam 40 hari. Nah, kemudian barulah ditiupkan ruh. Khalqan min ba'di khalqin, penciptaan na'am demi penciptaan. Dari nutfah menjadi alaqah, kemudian menjadi mudghah, setetes mani menjadi segumpal darah, kemudian menjadi segumpal daging. Fi dhulumatin thalas, di na'am, di dalam tiga kegelapan, dilapisi oleh tiga kegelapan. Seseorang di rahim ibunya dilapisi oleh tiga kegelapan. Nah, wa yusilu ilaihim ar-rizqa, dan Allah Subhanahu wa taala dialah yang menyampaikan rizki kepada janin-janin yang ada di dalam rahim ibunya. Hatta fi butuni ummatihim, sampai nah mereka yang berada di dalam perut ibu-ibu mereka. Allah lah yang menyampaikan rizki ini kepada hamba-hambanya, kepada makhluknya. Nah, sampai-sampai janin yang ada dalam rahim ibunya, Allah lah yang menyampaikan rizkinya ke janin tersebut, sehingga janin tersebut bisa hidup. Walidzalika yanmu, oleh karena itu, karena Allah memberikan rizki dan menyampaikan rizkinya ke janin yang ada di dalam rahim ibunya. Walidzalika yanmu jismul janin fi batni ummihi wa yakbur, oleh karena itu tubuh janin berkembang di perut ibunya dan kemudian membesar, ya. li'annahu yasilu ilaihi rizqu minallahi subhanahu wa ta'ala, karena sampai kepadanya, kepada janin tersebut, rizki dari Allah. Wa yasilu ilaihi al-ghidha, dan sampai kepadanya makanan, ya, makanan yang merupakan rizki dari Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi Allah memelihara kita, menjaga kita, mengurusi kita sejak kita na'am taid di perut ibu kita atau di rahim ibu kita. Nah, Allah yang memberikan rizki kepada na'am janin yang ada dalam rahim ibunya. Summa tunfakhu fihi ruh, kemudian ditiupkan padanya ruh, ya. Setelah berapa hari? Seratus 20 hari. Nah, tiga kali, empat kali, ya tiga kali 40, ya, tiga kali 40, 120 hari. Kemudian ditiupkan ruh padanya, ya, setelah 40 hari. Nah, sehingga janin kalau meninggal atau gugur, ya, apa bahasanya? Keguguran. Kalau keguguran setelah lewat 120 hari, maka dikuburkan sebagaimana dikuburkannya orang dewasa. Nah, dimandikan, dikafani, dikuburkan. Karena dia sudah tertiupkan ruh. Nah, adapun kalau janin tersebut meninggalnya atau gugurnya sebelum 120 hari, ya, maka dikuburkan na'am tidak seperti menguburkan orang dewasa. Terserah mau dipendam di mana, ya, mau di belakang rumah, mau di, nah, karena hanya daging biasa, belum ditiupkan ruh padanya. Kita lanjutkan, sumatun fahu fihi ruh, kemudian ditiupkan padanya ruh setelah na'am 120 hari. Fayataharraku wa yahya biiznillah, kemudian bayi ini bergerak atau janin ini bergerak dan hidup dengan izin Allah Azza wa Jal. Jadi kalau sudah mulai bergerak, ya, seorang ibu merasa janinnya bergerak, berarti sudah ditiupkan ruh. Hadhihi tarbiyatun fil batn, inilah pemeliharaan Allah, ya, na'am terhadap janin di perut ibunya. Tsumma idza kharaja, kemudian Allah juga memelihara janin tersebut kalau janin tersebut keluar dari rahim ibunya. Fa innallaha subhanahu yurabbihi bi ni'amihi bisihhati wal afiyah, maka sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala na'am memeliharanya, mengurusinya dengan nikmat-nikmatnya. Allah memberikan kesehatan dan juga afiyah. Na'am, Allah memberikan kesehatan dan afiyah kepada janin yang baru lahir dari rahim ibunya. Nah, wa yaduru alaihi labanu ummih, kemudian mengalirlah na'am kepada bayi tersebut labanu ummih, air susu ibunya, mengalirlah. Siapa yang mengalirkan? Allah subhanahu wa ta'ala. Allah lah yang mengalirkan na'am taib air susu ibu, ya, yang kemudian menjadi rizki bagi seorang bayi atau si jabang bayi. Nah, sehingga mulai dari rahim ibunya Allah yang menjaga, yang memelihara, yang mengurusi rizkinya. Kemudian setelah dia lahir, ya, na'am, Allah pun yang mengurusi rizkinya, memeliharanya. Allah lah yang mengalirkan atau mencucurkan air susu ibu untuk bayi. Fayataghadza ila an yakula ta'ama, sehingga bayi tersebut na'am bisa makan atau terpenuhi kebutuhan tubuhnya dengan laban ummi, dengan air susu ibunya. Ila an yakula ta'am, sampai si jabang bayi ini bisa makan makanan. Wa yastaghni 'anil halib, kemudian si bayi tersebut na'am tidak butuh lagi kepada air susu ibunya. Ya. Kalau bayi sudah besar Nah, sudah disapi, dia sudah makan makanan dan tidak butuh lagi kepada air susu ibunya. Kemudian siapa yang memberikan makanan? Allah Subhanahu wa taala. Tadi yang mengalirkan air susu ibu Allah Subhanahu wa taala, demikian pula yang memberikan makanan ketika bayi tersebut sudah enggak nyusu lagi, ya. Siapa yang memberikan makanan? Allah Subhanahu wa taala. Sumayan musyai'an fasyai'an, kemudian bayi tersebut tumbuh sedikit demi sedikit. Aqluhu wa sam'uhu wa basaruhu, tumbuh akalnya, kemudian pendengarannya dan penglihatannya, ya. Bisa memahami, bisa mendengar, bisa melihat, ya. Yan musyai'an fasyai'an hatta yablughal hulum, dia tumbuh sedikit demi sedikit sampai dia menginjak masa dewasa. Sumayan muwayan muhata ya bulughu asyuddahu wa yablughu 40 sana. Kemudian dia tumbuh dan berkembang terus, ya, sampai dewasa, ya. Naam, dan sampai 40 tahun. Wa yakunu fil qayatil quwwah, dan dia berada dalam puncak kekuatan. Nah. Taib. Dia tumbuh berkembang dari bayi, kemudian menjadi anak-anak, menjadi pemuda, dewasa, dan seterusnya sampai menjadi 40 tahun. Ya, dan 40 tahun di sini kata Syekh, yakunu fi ghayatil quwwah. Ya. Nah, dia berada dalam puncak kekuatan, ya, umur 40 tahun. Ya. Nah. Jadi kalau lebih dari 40 tahun itu sudah mulai melemah. Nah, kekuatan. Yakunu fi ghayatil quwwah. Faman alladhi yughdhihi min yawmi an khalaqahu fi batni ummihi ila an yamut? Kata Syekh, siapakah yang memberikan dia rizki, memberikan dia makan sejak hari dia diciptakan di perut ibunya sampai dia meninggal? Nah. Man alladhi yughdhi? Siapakah yang memberikan makan, memberikan rizki? Summa man alladhi yusawwigu hadha at-ta'ama wa hadha syaraba min fi jismi? Kemudian siapakah yang mengizinkan makanan ini dan minuman ini dimakan oleh tubuhnya? Fayasilu ila kulli khaliyatin wa 'adalatin. Kemudian makanan tersebut sampai ke semua sel-sel tubuhnya. Fayasilu ila kulli khaliyah. Makanan-makanan tersebut, minuman-minuman tersebut sampai ke sel-sel tubuhnya. Wa 'adalatin, dan sampai ke otot-ototnya. Wa ila kulli makanin fi jismihi, dan sampai ke setiap tempat yang ada di tubuhnya. Nah. Man alladhi yushahi ilaihi ta'ama wa syarab? Siapakah yang menjadikan orang atau makhluk, ya, suka dengan makanan dan minuman? Ya. Ingin dengan makanan dan minuman? Man alladhi yusrifuhu wa yukhriju minhu dararahu? Siapakah yang naam menghalangi atau memalingkan dan mengeluarkan mudarat, bahaya dari seorang makhluk? Man alladhi yaf'alu hadza? Siapakah yang melakukan ini? Wa yurabbi hadzal insan? Dan siapakah yang mengurusi manusia ini? Alaysa huwallahu subhanahu wa ta'ala? Kata Syekh, bukankah dia Allah subhanahu wa ta'ala? Hadza huwa rabbu subhanahu wa ta'ala alladhi yurabbi, dialah naam rabb subhanahu wa ta'ala yang telah memelihara, yang telah naam mengurusi. Alladhi rabbani, yang memeliharaku. Wa yurabba aw wa rabba jami'al alamina bini'amihi, dan memelihara seluruh makhluknya, seluruh alam semesta ini dengan nikmat-nikmatnya. Kullu ma 'ala wajhil ardi min al-awalim al-adamiyah wal hayawaniyah, semua apa yang ada di atas muka bumi ini, min al-awalim al-adamiyah, dari makhluk-makhluk adami, dari makhluk-makhluk keturunan Adam, wal hayawaniyah, atau makhluk-makhluk yang berupa hewan, wa 'alamul barri wa 'alimil barri wa 'alamil barri wal bahr, dan juga alam atau makhluk daratan, ya, atau makhluk yang hidup di lautan. Min akbari makhlukin ila asgari makhlukin, dari makhluk yang paling besar sampai makhluk yang paling kecil. Fil barri wal bahar, di daratan dan di lautan. kulluha, semuanya, semua ini yang ada di atas muka bumi ini, tatagadza bi ni'amihi wa rizqihi, semuanya makan, terhidupkan, na'am, dengan nikmat Allah dan rizki dari Allah subhanahu wa ta'ala. Qala ta'ala, Allah berfirman, amman hadzal ladzi yarzuqukum in amsaka rizqah, siapakah ini yang bisa memberikan rizki apabila Allah subhanahu wa ta'ala menahan rizkinya. Jadi siapa yang bisa memberikan rizki kepada makhluk kalau Allah menahan rizki makhluk tersebut? Nah, waqala, dan Allah berfirman, wa ma min dabatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustaudaha. Tidaklah satu dari binatang melata pun yang ada di atas muka bumi ini kecuali rizkinya adalah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kecuali Allah lah yang menanggung rizkinya, dan Allah mengetahui tempat tinggalnya, dan Allah mengetahui tempat penyimpanannya. Wa qala, dan Allah berfirman dalam ayat yang lain, wa ka'ayyim min dabatin la tahmilu rizqaha Allahu yarzuquha wa iyyakum wahuwa sami'ul alim. Dan berapa banyak dari binatang melata yang dia tidak bisa mengurusi rizkinya sendiri, Allah yarzuquha, namun Allah lah yang memberikan rizki kepadanya. Wa iyyakum, dan Allah lah yang memberikan rizki kepada kalian. Wahuwa sami'ul alim, dan Allah zat yang maha mendengar lagi maha melihat. Nah, Allah zat yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Hadza huwa rabbu subhana, dialah na'am rabb subhanahu wa ta'ala. Dzalikumullah rabbukum fa'budu. Naam, itu adalah Allah subhanahu wa ta'ala rabb kalian. Fa'buduhu, maka sembahlah. Naam, Allah subhanahu wa ta'ala. Beribadahlah hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Amma ghairallahi jalla wa ala, adapun selain Allah subhanahu wa ta'ala, fala yamliku min dhalika syai'an, dia tidak bisa menguasai sedikit pun dari itu semua. Tidak memiliki dari itu semua. Nah, sedikit pun. Lal asnam wala ghairuha, tidak patung-patung berhala, tidak pula yang lainnya. Tidak bisa memiliki, menguasai itu semua. La ahadun yamliku minar rizqi syai'an, tidak ada seorang pun yang bisa menguasai rizki sedikit pun. Ya, melainkan Allah yang mengatur rizki. Tidak ada seorang yang bisa mengaturnya. Nah. Wa innama huwa marzuq, hanya saja makhluk itu marzuq, diberi rizki. Ya. Nah, makhlukun misluk, ya. Nah. Manusia itu adalah makhluk, ya, sepertimu. Nah. Tidak ada yang bisa memberikan rizki, mengurusi rizki, naam, kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Maka, naam, dialah Rabb subhanahu wa ta'ala yang telah memelihara kita, menjaga kita, mengurusi kita, dan mengurusi seluruh alam semesta ini dengan nikmat-nikmatnya. Nah, taib, selesai dari penjelasan ucapan Syekh. Fa idza qila laka man rabbuk faqul rabbiyallah allazi rabbani wa rabba jami'al alamina bi ni'amihi. Naam, barakallahu fikum. Kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.